dulu. Tak mungkin berulang kembali. Bukan maksudku membiar dirimu dalam penantian cinta dan penuh tanya. Dulu pernah kau bertanya bagaimana kesudahannya. Biarpun terluka melafaz kata-kata, namun ku terpaksa. Biarkan ia pergi, jangan dikesalkan. Tuhan lebih mengerti apa yang disuratkan. Lupa saja diriku seperti biasa kau lakukan dahulu. Sada diriku seperti biasa kau lakukan dahulu. Oh, mungkin bukan di sini hatimu yang cuba untuk mengatakan kepulangan. Karena ku sadari terlalu mudahnya kau lupa pada janji janji. Namun ku terpaksa. Biarkan ia pergi.